الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته. Tak kala kita berbicara rukun yang kedua, apa dia? Iaitu basuhkan muka. Hingga sampai syekh kita telah pun babik, dia raya dah apa dia had muka, sebelah sebelah balik wudu muka dan sebelah balik buka muka lentah ke balik luar. Sampai di sini dia nak menyatakan hukum tamahir. Tamahir di atas kata wajib apa dia basuh muka. Lalu dia kata wa idza kana 'ala al-wajhi sya'run, boleh kita kira kana tu nak pakai kana tam mana sya'run fa'in. Dan apabila ada atas muka itu bulu, bakal gitu selalu kanatan. Apabila ada kana dengan mana wujidah ko waqa'a ko dipanggil kanatan. Apabila ada di atas muka itu bulu, nah wajib basuh muka. Pada kulit muka tu ada macam-macam bulu pula tu. Oh katanya bulu saat ni tu tubik dua, khafifun yang jarang. Kalau bahasa berat ini khafif tu mana ringan. Nah sebuah bulu kita panggil jarang. Au kasifun, jarang kudianya tebal, lebat. Nah jarang lebat kita panggil. Tak kira tu sama ada bulu tu yang jarang atau yang lebat, ataupun dengan kata lain yang tebal. Jawab izanya wajib ithalul ma'i ilaihi, tu jawab izah. Nascaya wajiblah, wajib atas siapa? Alal mutawaddilah, kedai muta'alik dia mari. Wajib atas siapa? Ay alal mutawaddihi, atas seorang yang mengambil wuduk tu wajib oleh menyampaikan air. Idhafah masdar kepada maf'ul dia panggil. Wajib oleh menyampaikan air, menyampai ilaihi. Ilaihi asal dhamir ilaihi tu ilal ila ila apa? Ila sya'r, kepada bulu tu. Fatul muhasid kedisti ai ila batinihi. Ayat kedi mudah panggil. Kepadanya, kepada syak, arti kepada batinnya. Pah dalam bulu tu lah. Jadi awis apa? Sampai kepada batin bulu serta ma'al basyaratil lati tahtahu, serta kulit. Nah ni cerita sampaikan air itu kepada kulit hati. Nak kedirana sikit lagi. Ma'al basyarati ay ma'a isalil ma'i ilal basyarah. Itu nama dia deh. Wajib ulip sapa air kepada bulu, ini kepada batin bulu serta kulit, serta menyampaikan air kepada kulit tu kata. Kulit kata-kata bulu apa bulu ba jebai kita wis apa ke kulit lipi masalan. Kalau bulu pemisah wis apa kepada kulit bibir mulut atas tu. Tu maksudnya ialah tu. Apabila ada atas muka seseorang itu ada bulu, sama ada bulu yang jarang ataupun yang lebat tebal, wajib boleh menyampaikan air kepadanya, kepada bulu, yakni kepada batinnya. Ma'al basyarah ay ma'a isalil ma'i ilal basyarah, serta menyampaikan air itu kepada kulit. Kata kulit mana? Basyarah allati tahtahu, ay tahta syar. Kulit yang di bawah bulu itu. Murak dengan basyarah di sini hasiah sikit lagi, wal muradu bil basyarati zahirul jildi. Ya, jildinya sanya pesek kulit belulai tu. Kulit belulai macam belulai lembu, kambing, boleh lapak. Patut zahir sebelah balik tumbuh bulu, sebelah balik duk sawuk ngaisi tu panggil balik batin. Kalau gitu, ada pun kita manusia ni bukan pasal jilat, bukan pasal belulai gitu dah. Kulit sekali ngaisi, berarti dia panggil basyarah, dia panggil kulit awi. Dia tidak pasal boleh lapor seperti nudak lah. Kita nak banding kak kalau buah-buah kayu, macam kulit buah rambut tak, pasal koyak, keisi kulit tau. Pasal kulit manusia ni pasal seperti kulit buah tu lah. Kata saya koyak, okay, itu selalu boleh. Cuma ricih-ricih sebit sikit. Itu dia. Bukan biasa sedap. Dia panggil kulit isi dah. Tengok. Wastu hak manis tu kan. Koyak nipih-nipih je. Pasal kulit isi dia tu manis dah. Tak seperti kulit amok tak. Tu mamak dengan gitu lah. Itu dia deh. Baik, lain tu nak berikuti beza antara lain. Hak tu kulit Melayu, kulit bahasa manusia ni panggil basyarah. Kulit bahasa belulat tu panggil jild. Tapi tak kalah sebut basyarah, takut segera pahayapah ke batin tu lah. Aduh. Lalu kata, wal muradu bil basyarati zahirul jild. Itu je muradnya. Lepas tu kita hundur kulit. Mai nak kena bulu-bulu yang ada di muka kita ni banyak tu je wayak dalam hasiah tu. Siapa lorak kita tak pandai nak panggil nah bulu itu panggil apa, kau dah bulu gitu lah. Lorak dia mu ada semua nama-nama tu. Cuba kita mai tengok. Qauluhu wa iza kana alal wajhi sya'run ila akhirihi. Tengok akhir tadilah. Hasilu syu'uril wajhi, dia kata. Hasil terdapat segala bulu di dalam muka semua tu, ataupun segala bulu di atas muka tu, hasilnya terdapat mari 17. Kemain 17 17 bagai bulu nah dalam muka kita ni. Nah khususnya kita waliknya kita orang lelaki lah, perempuan tak apa bini tu orang walik ni lah walik tak kira. Mana tu 17? Wahia dan iaitulah 17 sya'ran, dua bulu ni ke bila dua ni? Dua bulu annabitani 'alal khaddaini. Dua bulu yang tumbuh atas dua pipi. Kita panggil bulu pipi ke tu? Pasal bulu banyak kita tak bulu mana ni? Tak ada lah. Di pipi ni, kok pipi ada orang basuh bulu kan. Sini bau hari ni, kok pipi, bulu juga. Itu dua, lepas dia dua je kira kanan kiri. Dia kira dua, bila dua situ. Dua bulu yang tumbuh di atas dua pipi. Kira dua, kira kanan pipi kiri. Dua dah tu. Lagi wasibalani. Bahas kelima dulu. Tasniyatu sibali. Kelima tasniyah menyatah dua. Kita tak mengaji nak musim tasniyah dah. Wasibalani tasniyatu sibali. Dabik baca bikasrisin. Baca lorak ni. Dengan makna gano lagi ke lorak dulu. Bimakna masbulin. Bandingnya ukuran wazah seperti kakitabin bimakna maktubin. Jadi kalau rasa bandingnya seperti sibal kitab fi'al wazahnya dengan mana maktub, kitab dengan mana maktub, tulisan. Begitu juga sibal dengan mana masbul dengan mana isim maf'ul. gapo eh min yani ma'khudun min qawlihim diambil daripada kata orang Arab sabalahu. Apa makna sabala? Iza arkhahu. Tu dia. Asal mana arkhah tu kalau kain kat pelabuh kenduk tu asal mana arkhah? Bulu sibala. Mana bulu sibal? Nu. Wahuma baru dia wayak makna saya nak tarik lorak dulu mesti. Wahuma dan keduanya sibala. 20 sibalan iaitulah barafas syaribi. Barafan ni asalnya idhofah buanum. Barafas syaribi 2 yakni bulu 2 tepi misai. Ha ni misai misai dekat tepi mulut ni. Misai ni banyak ni syarib. Pani di hujung misai mari nak sarut ni. Ni ada orang nak apa orang dah. Sarut pakok ni. Gak kita nak panggil gapo biasa tu. Pelik kalau orang Melayu pasal jenis dia tu hujung-hujung tu kita panggil ekor. Ekor misai. Ha gitu. Ekor misai. Ha, bahasa surah miyasin rupaya. Misai. Ha dia baca misai. Kita baca tu kaya ke alif misa. Misa. Bulu misa. Ha, tulis dia tu rupaya lah tu buah petah. Itulah tulisnya. Foto yo, ha, tulis rupa lah tu. Baca ada yang baca dengan yo betul petai. Ada yang baca tukar kat alih macam kita sini petak. Ada yang baca dengan imam lah petik. Ha, ni pun sebab tu misai. Misa. Tulis rupa je lah. Baca tadi kita pula. Nah, bulu misai. Waktu syarik ni ekor misa. Ha, dia panggil sibala. Ambil di hujung ni kat tu. Mari sarut dengan janggut ni. Ha. Ada dari sarut gitu kan. Ha dia. Bukan misal ni. Misal sekarang ni je. Tapi bibir mulut ni tu misal. Apa ambil sini dia panggil sibal. Ha ha. Lagak kita tak cara tu dek. Ha kena tahulah. Supaya kita bila kita masuk dalam kitab di dawayak bulu kita kena. Tengok. Ha tu panggil sibala. Ha dua dah tu. Nah dua bulu pipi. Kalau tumbuh atas pipi. Pakai panggil dua bulu pipi begitu ya. Ha ni bulu ayat tumbuh di hujung misa tak panggil ekor misa. Ha dua dah kira kan ni. Nampak dah tu. Ha tambah pula nya wal aridani. Ha ni pun bahas kelimah dah. Si tasniyatu aridin. La fa aridan isim tasniyah bagi mufrad kata arid. Kita panggil gapo ni? Ni arid ni bulu ni bau. Kita panggil bulu bau. Ha tu dia bau. Ha tu dia aribon dia panggil. Bapa panggil ariknya? Ha munasabah arid sifat ari-ari tu mari daripada arada ya'ridu ardan. Ha tu. Wa a wa urudan sifat arid. Kan bulu bau dia panggil arid eh. Oh munasabah dengan lorak kot ni lorak demo. Summiya di penamu akadio. Ha asy'arul mazkur. Ha bulu yang tersebut tu. Ha dah ataupun letak nak rujuk pada al-ari intibam musamma. Di penamukan ari. Ha intibam musamma bizalika ari juga maksud intibam isim. Ha rujuk lafaz tu lah tapi makna lain-lain tak apa. Dipanggilkan bulu arid sebab apa? Panggil arid-arid yang datang asalnya. Aridi-aridi dia panggil itulah. Oh sebabnya li ta'arudihi kerana datangnya nyonya arid. Nah, bulu saat ni data li zawalil murdaniyati. Bila data dia datang terlentang bagi hilang. Hilang kemudaan. Murdah-murdah. Muda dekat lorak kita dah murdah. Murdah tu mau kita kecek tu kawal. Kita kecek jadi muda. Arak murdah. Nanti dia panggil amrat-amrat. Muda belia kata budak tu jumlah hari. Muda belia tu nak panggil muda belia tu. Budak yang belum masa tumbuh bulu. Tak ada bulu gapo lagi. Licin. Ha, dia panggil amrat. Amrat. Ha, bonai hola ke belah-belah saya tu nampak dah. Dia. Nah. Manakala data hok tu habis, habis murdaniyah. Tak nak panggil muda belia dah lah. Bila tu menjadi munasabah panggil ari. Seolah-olah data bulu tu menghilangkan nama murdaniyah. Tu lorak demo tu kita sini panggil muda lah, apa ke mana. Baik. Kalau gitu baru dhabit. Wahuma al-aridat. Dan kedua bulu aridat ialah ni bawah ya ni. Al-munkhafidani, mana as-sya'ranil munkhafidat. Dua bulu yang turun kedua-dua tu dari mana? Turun anil uzunain, dari dua telinga. Ha, yang ambil daripada telinga ni sekat ni, ha, ni. Ambil sekat ni turun ila zaqani, hingga ke sarung dagu. Ha, aridan kita orang tak ada anak kan, orang apa hantu abau. Ha, ha, tu dia tu bulu arid dia panggil. Ah, tu hukum ada suku tu pula tu bulu tu tu kau tengok depan. Yang lain tu kalau tebang jarak dia ada lain pula hukum situ tu. Sini nak bila bulu dulu berapa dah tu ni apa benda ni lah. Yang ke lagi wal izaran tu kita tu nampaknya ni lebih titik tu nak jadi izazan nasta ni, barangkali titik tak ada izaran bukan izazan dak tu. Wal izaran ada titik tak betul nama dia tukar iza tak pula za alpa pada za tu iza habna sekah kita ni ada titik jadi zai iza zan aidah ayatnya izara ada titik kalau tak ada ayat tak ada titik betul supaya nak beki hak ada tu nak beki wal izarani bulu izar bulu izar gapo izar dua izar ni wa humas sya'rani iaitu dua bulu izat tu dua bulu nabitan yang tumbuh kedua itu bainas sudri antara sudri ni kita panggil ni ni orang tu panggil apa di sini panggil pelepeh muka di tepi ni dahi ada panggil jabhah apa sekat ni ni yang panggil sudri ni yang panggil pelepeh muka panggil. Kalau gitu bulu izat ni ada mana? Iaitu dua bulu yang tumbuh antara sudri pelepeh. Dia panggil pelepeh muka wal aridi. Nah ni bulu ni panggil bulu izat ni. Ni hak turun ekor. Rambut kita ni macamnya ekor tu. Ha ni bulu izat. Buat apa sekarang ni? Arid. Arid kat ni. Ha ni izat. Dalam muka belakang tu. Mana wajib basuh belakang. Tu dia. Hak ni mesti kita kena tahu deh, kena kenal. Tu dia supaya nak mengesah ibadat besar kali. Pas tepat langgar kalau nyembi kena bila wajib basuh. Kalau nyembi kena getah tu tepat tu wajib buat. Pasal apa? Pasal getah jadi manik yang menegah daripada sampai air kepadanya. Jadi kena getah ke apa dah lekat tepek sampai emaya tak madalah pasal tak rata. Tu dia. Bukan kata tak sah najis dak getah suci tapi getah tu duk gadik lekat tu menyebabkan air tak sampai dia panggil manek yang menegah dia sampai air dia panggil. Nah. Tu dia bulu izat dia panggil. Panggil gapo? Ada setengah panggil bulu lawi. Bulu lawi dah ada setengah panggil. Dah lah izat. Dua pula situ muka dia kiri kanan. Dia kira dua tu. Tapi lagi tu kalam tu asy'arani nabitani baina sudri antara pelepeh muka wal arid antara arid bulu bau tadi tu undur klik sya'ran nabitan al muhaziyani sifat yang kedua dua bulu yang membetuli yang bertimbai dia panggil yang membetuli kedua itu lil uzunai akan mafhum muhaziyan akan dua daun telinga. Ayah betul li bertimbang tu. Berapa dah tu weh? 4 dah nah. 4 8. 28 dah tu. Kemudian tambah pula wal hajibani dan dua bulu hajib. Hajib asal mana yang mendini, yang menggalang. Kali gitu gapo hajib ni? Tengok dulu. وهما الحاجبات ialah الشعران النابتان على أعلى العينين. Dua bulu yang tumbuh di atas sebelah atas dua mata. Kita panggil bulu kening. Ha, tu kening Arab panggil hajib. Hajib bulu kening. Apa panggil hajib? Hajib-hajib mana yang mendinding, yang menggalang. Munasabah dengan lorak tu gini. Summiya. Dipenamu akan dia akan asy'arani. Asy'arani nabitan ala a'la sa'ni tu. Dipenamu bizalika. Aibil hajibah. Nak pada lapar. Sebab apa panggil bulu tu panggil hajib? Munasabahnya li'annahuma ay li'anna sya'rain. Kerana kedua bulu itu yahjubani, mendinding oleh keduanya, anil ainaini, daripada dua mata, mendinding akan syu'a'a syamsi tumabu'u yahjuban, mendinding akan becah cahaya matahari. Ha, akan cahaya matahari terpanggil becah. Ha, tak becah, ambil tengok tu. Ha, kita ada kening. Ha, kita ada bulu kening, tak pecah. Kalau dia kening tak ada pecah. Ha, tengok tu, orang yang cukur kening jalan lepas dia panas nak kita boleh pecah. Ha, dia cukur bulu kening pasal dia kening tak ada. Dia boleh cukur kening jalan panas nak kita boleh pecah. Tak panas pun tempat-tempat luar gitu kalau kita boleh pecah. Bila ada keningnya tak pecah. Ha, saya buat dia kemak bertanya-tanya. Dia berhati mohonlah Allah. Ha, tu dia. Dia tak pecah. Dia panggil hajib. Ha, bebel lagi orang bulu kuning lebak. Ha, betul. Ha, lebak. Dia ko. Ha, dia tak pecah. Sabik Arab panggil hajib, erti yang mendindingkan akhir cahaya matahari. Ha, bila mendinding cahaya matahari dia tak pecah, boleh menahan daripadanya. Oh, masya-Allah. Ha, berapa dah tu? 10 dah tu. Ha, nah, dua bulu kening, dua ekor misah. Ha, dua apa dia tu, bulu pipi. Ha, dua bulu bau arik dan dua bulu lawi lah kita panggil lah. Ada 10 dah tu. 10 dah tu. Wal ahdabul arba'atu. Hak ni 4 nah weh. Dan segala hadab yang 4. Kita panggil gapo weh? Bulu hati ya. Wahiya syu'uru, iaitu segala bulu. Tak kala jamuk dia guna jamuk. Tak kata syarah apa dululah. Iaitu segala bulu annabitatu yang tumbuh ia ala juhunil ainain, atas segala pelupuk mata. Ha, ni lah mata kita ada dua pelupuk atas bawah. Ha, ni panggil jaf ni. Ha, pelupuk mata atas bawah. Nah, lepas tu di hujung ni ada bulu. Ha, agak kita panggil bulu mata. Ha, bulu mata dia ada atas bawah. Nah, tu dia atas bawah. Ha, dia kira dua. Lepas tu balik kiri pula atas bawah dua pula campur empat. Ha, sebab dia kata wal ahdabul arba'atu, segala bulu pelupuk mata. Mudah-mudahan ada. Empat campur jadi 14 dah. Ha, tu puak bahasa gu belakang tu. Ha, kemudian tambah dia lagi wal lihyatu. Ha, nak taklif pada asy'aran lah ada bila jumlah. Dan lihyah dhabit bacanya bi kasril lami afsahu min fathiha. Makna kita boleh bubuh baris dua tu lihyah lahyah boleh, tetapi dengan kasrah lam lebih fasah daripada fathahnya lam. Makna lahyah pun boleh baca, mana boleh baca lurah dah, tapi lebih fasahnya lihyah. Kama marralah seperti barang telah lalu. Gapo lihyah? Wa hiya sya'run nabitu 'ala zaqan. Ini banyak kenal lagi tanya. Bulu yang tumbuh ia atas dagu. Gapo? Janggut ah. Ha, jangguklah lihyah. Ha, hak ni kiasa jelah. Topuk duk di dagu panggil janggut, tak kira sebelah kanan kiri lah maknanya, pakai bila sok janggut cukup. Ha, capur mari 15. 15 dah tu. Kemudian sambung lagi wal anfaqatu. Ha, ni yang kena belah. Dan anfaqah. Gapo anfaqah? wa hiya sya'run nabitu 'ala syafatil sufla, 'ala syafatis sufla, iaitu bulu yang tumbuh ia atas syafah, ni kita panggil bibir, maksudnya bibir mulut, sufla yang sebelah bawah, sufla qala wa zatu ta'ya ta'ni, apa nama dia panggil, alif ta'ni, alif ta'ni, ala syafati sufla. Tengok tulis ya tapi tidak baca ya, ya alif, dia panggil alif, alif ta'ni ala syafati sufla, atas bibir mulut yang sebelah bawah. Mana ni? Tepuk. Dia panggil anfafah ni. Orang tua panggil ke apa ni? Janggut juga. Tapi janggut sepak. Ikan sepak. Kayak ada janggut. Ikan sepak. Ikan sepak. Ini orang tua panggil janggut sepak. Ini janggut tu. Itulah ini janggut mutlakah ni. Mutlakul janggut ni. Ini janggut sepak. Tua panggil. Tengok. Berapa dah tu? Nemlah. Nemlah. Tengok nama. Betul tak? Wa wasyaribu, ini yang ketujuh belah, dan syarib. Gapo syarib? Wa huwa syarib asy'arun nabitu 'ala syafatil 'ulya. Mukabih hasan. Bulu yang tumbuh ia atas bibir mulut yang atas. Gak kita panggil misai. Ha ni misa. Dia tak ada kira dua dak pakai atas straight lah. Kira atas straight kiri kan pakai bila soal. Walaupun ada darah dia putus sini kan, ada darah dia putus, tak kira lah, kira kata bulu tumbuh sahib mula atas, panggil misal lah. Arab panggil syarik yaminum. Kok mana panggil kot tu? Yaminum kalau kira. Summiya bizalika, dipenamu akan dia, akan asy'arun nabi ala syafatil unya, dipenamu bizalika bisyarik, kan panggil yaminum. Kerana munasabahnya limulaqatihil ma'a. Kerana bertemunya sya'at bulu itu akan air. Inda syarbil insan, ketika minum oleh seorang. Tengok kalau dia bulu misa panjang kan. Bila bulu misa duduk cukup itu kan. Panjang. Bila dia minum air, berlari. Sabit itu disunatkan, disunatkan mengandang tasus syarib. Disunat mengandai misa. Lepas tu dia khilaf dalam makna tasu tu ada setengah kata gitu. Ada setengah kata gutiwi. Dia tak ada suhu cukup. Gutiwi je. Mana gutiwi. Berapa. Tu dia. Sebab panggil syarik, kerana bila kadok lak ipahnya, bila minum ya serumah yang tukar air. Bila belakang tak gamuk nak minum. Tu dia. Tu dia. Nah, jadi sebab tu panggilkan syarif. Faka annahu, maka seolah-olahnya insan, seorang yang bermisai tadi tu, yashrabu ma'ahu, seolah dia minum akan air tu sekali dengan misa-misa. Dia misa masuk mulut dia kan. Minum air sekali dengan misa masuk mulut dah. Habis itu nak wayak munasabah dengan arak hatta logat panggil syarif. Tu dia. Cukup dah tu. Ya bila tadi berapa? 17 bulu. 17 bulu. Semua tu ada sesakut hukum muka belakang dia. Di samping itu ada tambahan lagi di atas bila tadi, wazada fil ihya'i. Dan telah tambah ia, telah tambah ia. Ia ni Imam Ghazali daripada al-ihya', muka ihya' kitab dia tu. Al-ihya, dia rekah bubuh halilat. Kau nak penuh nama dia, Ihya'i Ulumiddin. Itu nama kitab dia panggil Ihya'i Ulumiddin. Potong tu baik dua mudah ilah, pakai ganti dengan halilat al-ihya, rekah. Jadi itu wazada Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab al-ihya, dia tambah akan dua bulu lagi, namanya al-mufak kataini. Tu dia mumfakkah. Mumfakkah isi fa'il daripada infakkah tu lah. Mumfakikah misalnya. Nama lagi ada lagi dua bulu, nama bulu manfakkah. Mumfakkatain tasnya. Gapo bulu manfakkah? Wahuma asy'aranin nabitani 'ala syafati sufla hawalil anfaqah. Begitu. Jadi di sini terangkan atas ni hawalai. Hawalai. hawalail anfaqah, iaitu dua bulu yang tumbuh ia atas bibir mulut ia bawah, tapi pada dua tepi asal keliling hawali-hawali. Pada dua tepi hawalai pada dua tepi anfaqah, jangan sepak sana. Ha, jangan sepak ni kan ni. Dia luah lagi pun kali-kali tak buai kan. Dia ni jangan sepak dia tupuk sini. Ha ni ekor dia lagi ni. Ada dorang lagi siapa sini? Ha ni pula. Ha hak ni panggil munfakah. Ha bulu munfakah pula ada. Ekor jangan sepak hang ajak itu. Oleh atas ni ekor misal. Misal dua ekor misal. Jangan sepak dua ekor jangan sepak. Ekor. Ha tu dia. Jadi jemelah mari capung hak tambahan jadi 19 semua di dalam muka kita. Ha dia deh. Ha baiklah tu. Lepas tu katanya wayusannu, ha tambah hukum sikit tu. Ha ni kata labo ada rambut yang apa nama ada bulu-bulu tu berhukum pula di situ. Hukum sabit dengan bulu. Disunatkan tanzihuha. Disunatkan membersihnya bulu-bulu. Ha orang lain dengan cempu dengan apa kan sabun tak sabun tak apa. Orang dulu cara dulu. Ha apa dia daun pandai ke dulu. Ha selima puru ayah belima yang tu. Nah belima yang belima masa dia masa wah lima. Panggil belima ke dulu. Belima. Ayah nak menyuci ke apa ni. Ha masuk asal puru lah daun pandai bawang-bawang yang sedap. Minyak tanuk. Ha dede mengikut keadaan masa. Allah ni senang ada pasal jual macam-macam dia mau buat dak kan. Beli. Wa yusannu tanzihuha, dan disunatkan membersihnya. Ha nya segala bulu itulah. Ha apa? Lima qisah. Kerana barang jadi katakan. Gapo mak? Baye min annal malakaini, daripada bahawa dua malaikat. Ha kerana kedua malaikat-malaikat itulah ha malaikat hafazah kata istimah ar-raqiati. Ha duk jaga, duk jaga kita dan duk tulis hati kita ni, amalan kita ni. Ha dua malaikat ia jelisa duduk kedua tu alaihi ma atas keduanya. Hmm batu suruh pembersih. Kerana malaikat ni suka bersih. Tu dia. Ha ni perkara ghaib adalah lalu itu kali itu nampaknya hak sakni dhamir tu tanzifuha ko tanzifuhuma. Nak tanya sikit lagi. Naskah lemo tu tanzifuha ko huma. Ada kedah huma kalau ada wayah. Huma. Ha ada. Ha tanzifuhuma. Ha. Nawaya lalu kalau asal tu wajah tadi supaya kita boleh akibat nah. Kalau ternyata silap naskah pun nah. Kalau naskah kata wayak atau naskah ni gini supaya kita nak buat pertimbangan boleh nyata mana-mana yang mana dua naskah tu betul, kalau boleh betul keluar boleh tanggung gitu gini jadi ke ilmu bagi kita semua tu. Kalau gitu ada naskah wa yusannu tanzifuhuma. Ha tu huma wala pasal ada nak kepada ni dua mengkapat mufakkah nak rajin kelih situ bukan semua bulu dak. Disunat membersihkan keduanya dua bulu ni, dua bulu ekor anfaqah. Munfakah. Nah, sebab apa disunat bersih? Kerana ada dikatakan kerana ada orang kata bahawa dua malaikat itu min annal malakai, bahawa dua malak dia baca malik, malik raja, dua malaikat, dua malaikat iaitu raqiati ataupun malaikat hafizah kita panggil. Dan kedua malaikat itu ia jelisan alaihima ni tempat mari nyata kata dhamir saat ni nak huma tu alaihima tak kata alaiha dak dah. Ya. Kali gitu fataqiru fataqiru ni naskah ni nun. Ni jatuh titik dah tu naknya fataqiru. Fataqiru sumuru maka jadilah segala bulu. capo bihima dengan keduanya, dengan dua mufakkah yang ditambah oleh Imam Ghazali, semua bulu jadi berapa? Tasiru 19 khabah. Tasiru 19 semua. Ha dah masuk dua saat ni jadi 19. Habis. Tak kala itu wajibu ghaslu jami'iha. Dan wajib boleh basuh akan semuanya. Nya syu'ur 19 tu wajib basuh semua tu. Ha 19 tu wajib basuh semua. Ha ni ghalib kita orang lelaki bulu ni adalah ghalib lah. Ha ghalib hak nyalah ghalib pun. Ha sakialah saya kata ghalib. Ghalib orang lelaki. Wah, kalau gitu wajib wajib basuh akan semuanya. Zahiriha wa batiniha. Ha badak situ. Semuanya zahirnya dan batinnya. Mana zahir balik luar ni? Kalau janggut ke? Ha balik luar gini panggil zahir. Ha tu zahir, batin batin balik dalam. Ha sebab disuruh kita takhlil. Sunnah disunat bagi kita takhlil. Ha kalau lagi hak jarang tu wajib. Ha illa istisna tu baik. Wajib basuh zahirnya dan batinnya illal kathifa. Malaikan yang tebal. Ha, yang tebal, tebal tu pun kait sikit lagi al-kharija an haddil wajhi. Yang tebal, lebat kita panggil lah. Yang tebal atau lebat yang keluar daripada had muka. Ha, apa ni apa illah? Tafri' dia panggil bercabar daripada istisna malaikat tu. Fa yajibu ghaslu zahirihi. Maka wajib yani alal mutawaddi atas orang yang ambil wuduk boleh basuhkan zahirnya nya kasih. Hak yang lebat tu wajib basuh zahirnya saja. Batin dia duna batinihi yani duna wujubi ghasli batinihi. Ha dia dua mudhaf. Duna wujubi ghasli batinihi tidak wajib basuhkan batinnya nya kasih. Nah, misalnya ana, misalnya wali yang kata orang taruh misal. Misal dia tu tebal. Tebal, ha apa tu tebal tu kerak lepas pada hak muka. Ha ni panjang apa ni? Tu pemisal apa bucin. Ha tengok duk sini misal dia ni. Aha, ha maka hak tu basuh zuhir saja. Basuh muka maye. Misal hak sini zuhir batu. Siapa sini? Ha ni hak umpah dan ni. Basuh dua saja. Ni ayah basuh dua saja. Tak ada kena duduk itu pahdal. Haa. Tengok hukum. Ya, ya, ya. Itu dia. Jadi makna segala gerak-geri yang ada pada tubuh badan, semua hukum syarak tak kelih tak kita. Haa. Sebab tu kita tak tahu dia salah duduk dalam hari-hari salah. Tak ambil tahu dia agak. Haa. Tapi kita tak terasa lah. Haa. Sebab undang ni bagi orang kita yang mengaji, kau tahu rasa kau gerung, kau takut. Haa. Itu lah. Kalau tak tahu gapo dia takut. Habis duduk dia tak tahu gapo dia teruk. Dia panggil guru tak ada. Dia guru tak ada. Syaitan lah gurunya. Ha, tak ada apa tu guru syaitan. Sudah. Ikut nampak. Ikut telitah. Na'udzubillahi min zalik. Ha, berlindunglah kita dengan Allah. Dari yang demikian. Ha, baik. Wajib basuh zahirnya. Tidak wajib basuh batinnya. Ha, tak kira tu. Sawakun orang panggil kata ta'min, nak mengumum, nak meratai, nak meluah, sama saja. Karena sama saja adalah ia al-katib kharij an haddil wajhi tu. Ha, basuh zahir batin serupa je tu. Ha, kata wajib basuh semua zahir batin kecuali saat ni serupa je tu. Mala'a serupa je mir rajulin awim ra'atin. Nah hukum saat ni wajib basuh semuanya zahir batin kecuali yang lebat yang tebal. Ha, tak kira lelaki perempuan supo aja. Ha, perempuan kalau ada misal-misal katakan supo aja tu. Ha, kalau kata janggut pun supo aja hukum. Ha, nah. Lepas tu mari istisna sa pula. Wa illa atas pada illa saat ni. Wa illa lihyatar rajuli wa aridaihi. Dan malaikat, ha, istisna klik pada kata yajibu ghaslu jami'iha zahiriha wa batiniha illa malaikat janggut lelaki. Lihyatar rajuli, janggut kita lelaki wa 'aridhaihi, dan dua tali bau kita panggil tadi aridah tadi, setelah kita kenal dah nama bulu tu, kecuali tubik dalam 19 tu cabut tiga ni, bulu janggut dan dua tali tudung. Nah, kita lagi panggil dua tali tudung. Kita panggil bulu bau tadi tu al-katifata. Baca katifata tu sifat pada lihyata nasab, tak ada jadi istisna. Wa illa lihyatar rajuli wa aridah, itu atas pada rajuli, atas pada lihyata. Nah, lihyata rajuli wa aridaihi. Malaikat janggut bagi lelaki dan dua tali tudungnya rajul. Lihyata aridah, tiga-tiga tu selalu yang kathifata, yang tebal, yang lebar. Nah, apa makna illa tafri'? Fayajibu ghaslu zahiriha, maka wajib oleh basuh zahirnya. Zahir bagi lihyah aridah yang kathifah, basuh luar saja ya. Duna batiniha, apa tak ni? Duna wujubi ghasli batiniha, tak wajib basuh sebelah dalam. Tak mana janggut kita lelaki ni bersemayam basuh gitu ya. Nah, tak ada wajib pah ke dalam janggut, tak ada wajib pah ke kulit dagu nundak. Nah, hak tebal lah tu, hak tebal. Wa illam takhruj an haddil wajhi, dan jika tak keluar ia lihyah wa aridah, walaupun tak terlepas, tak terlepas daripada hak muka sekalipun. Nah, hak tadi dengan kait hak lepas pada hak muka baru wajib basuh zahir saja. Kalau dalam hak muka walau tebal apa wajib basuh pakai batin. Adapun janggutnya dua tali tudung ni tak kira sama ada panjang lepas keluar hak muka ataupun masih dalam hak muka tebal. Bau ada orang kan, pasal Hindi, banyak ke orang Hindi, orang pasal India ada, Pakistan ada orang tu, tengok gini ha, duduk gini pokok kucing kelbak dah muka dia duduk gini ha, tu kata tebal ke tu ha, dalam hak muka tu sekalipun pakai basuh atas harga basuh cuma sunat lah siapa-siapa tu. Tu dia, jadi hukum syarak wi kelonggaran. Bi kelongai kerana bulu lebak ni kalau dia wajib supaya bulu jarai dicemas sikit dia, berat sikit dia nak jaga muka bulu lebak. Ha, syarat wi kelongai bi mudah ke dia. Basuh zahir aja saja dia, tak wajib. Ha, janggut perempuan fardu kalau ada bi khilafi lihyatil mar'atiha, bersalah janggut perempuan fardu kalau perempuan janggut. Ah, khabar kita mengaji dalam usuluddin perkara mungkin harus pada akal, cuma mustahil pada adat je. Orang perempuan berjanggut tak ada pada golik. Hukumnya harus boleh jadi perempuan berjanggut pun. Tapi tak ada tinggal lagi. Kalau ada tu baik sahabat, ya belak-belak itu. Dek, baik buku sahabat ke tengok pelana. Tina janggut. Biarlah orang tak janggut pun tengok kambing tina janggut dah kata. Ha. Kambing tina tapi janggut, ha tu noyak haruh adakah. Ha. Tengok janggut punya dah tina maka jatah tina janggut juga. Ha, hati habis tu hukum taruh tu. Sekira kalau orang perempuan janggut macam mana? Wal kunsa. Ha, orang kunsa, orang ada dua alat. Zakat ada, farak ada, tahu ya seorang. Ah, depan dia kunsa. Lepas tu berjanggut wa aridaihima, dan dua tali tudung bagi kedua mar'ah kunsa. Apa bikilah tak serupa dengan janggut lelaki, tak serupa dengan janggut kunsa. Dia orang tak nyata lelaki, tak nyata perempuan, kerana dua alat ada kedua. Oh, ni fayajibu ghaslu zahirihima wa batiniha, zahiriha wa batiniha, wajib basuh zahir batin. Sebab dia jarai. Jadi hukum hak jarai saat ni tu hukum sepa tak ada lah. Syarat tak tilik bagi jarai tu tak tilik. Seolah-olah sepa tak ada lah. Sebab kalau dia ada sore-sore perempuan berjanggut, wajib basuh zahir batin. Lebak-lebak pun. Sebab bagi ni jarai. Dia kira gitu. Wa in kasufat. Goyah kasufat. Wa in kasufat. Dan jika lebat ia lihyatil mar'ah, lihyatul mar'ah ngafi wa ardah tadi tu. Walau lebak sekalipun, tapi lebak pun dengan kait pula malam takhruj, selama tak keluar ia lihyatul mar'ah ngafi tadi tu, selama tak terlepas dari an haddil wajhi. Ha, kalau janggut lebak pakai tekak panjang lebak tu, ha tu wa illa, dan jika tidak, ha, tidak jika tidak jadi isbab wa illa illa lam takhruj, yang mana bi an takhruja an haddil wajh, panjang dia siapa keluar pada hak muka, wajaba ghasluz zahiri dunal batini, wajib ai alal mar'ah wal khunsa, wajib atas perempuan dan khunsa hak berjanggut tadi tu basuh zahir saja, tidak batin. Ha, sebab dia kira panjang lepak lepas pada hak muka. Ha, habis ha tu kita mai kena arti hubung kait dengan apa yang ada di dalam muka tu wajib basuh bih. Ha deh. Asal itu, asal kita dok bicaranya wajib basuhnya zahir. Maka bulu hak tumbuh di muka ya maksudlah zahir. Maksudlah zahir. Asal itu batin tak wajib basuh. Dalam mulut tak wajib basuh, dalam lubang hidung tak wajib basuh. Dia kira batin dan dalam bab-bab wuduk ni. Cuma sunat je koma tu. Nah, ha, sunat berkoma, sunat masuk akhir hidung. Nah, wajib tu dak. Ah, sabit tu dia kira lagi mananya po hidung kita. Kalau orang tu kena potong hidung kain takir demo ko kena kapoi kola prah putus hidung. Bila putus hidung hak jadi zuhir hak tepat ni, tepatnya bekas putus serah. Ah tu jadi zuhir tu kena sapa ai, ada po lubang lorah ni tak wajib sapa ai. Ah sebab dia kira batin hak. Ha, ni batin, tapi lah ni tak boleh duk tudung dengan batin hidung tu bang, duk tudung dengan daging. Cuba ge prah. Ah, kepala kereta buai tu baik bonet duk bohong ah kereta kosong. Ah, hidung duk bohong. Ah, hidung duk bohong. Hidung bohong wajib basuh ni nyalah. Kira tu tak basuh lah lubang tak apa basuh bira. Ah, ya tengok hukum dia. Cuma sunat masuk. Tu kena cara benda tu sahabat nak katakan. No, jangan kuat putus hidung asyik. Ha, bigialah mayan ayah sokmu. Jangok bila. Abah tu kita jangan ada bertengok sangat dengan jangok tu. Ambuh kada suluh cumi juga nak angin. Rasa jangok. Deh. Tu hukum kita dah tahu. Baik. Kemudian sambung ibarat katanya wajib iqalul mali ilaihi ay ila batni sanilah. Wa amma lihyatur rajuli, ha ni kita klik ke kalam syarah Syekh Ibnu Qasim. Hak sat ni kita dak masuk hak dalam Al-Bajuri dak ayat sat ni tu. Dan ada pun janggut lelaki, janggut al-katifatu, boleh kita girahlah ni. Janggut ia lebak. Bobik janggut lebak macam mana? Ni syarah kita bobik ni nak panggil lebak jarang tu setara mana kalau orang tanya. Bila janggut lebat hukumnya basuh zuhir saja, bila janggut tu jarang kena basuh zuhir batin. Lalu di soal, jarang lebat setara mana bobiknya? Bobiknya begini. Bi'an, dia panggil boleh taswir. Bi'allam yara. Nah titik tak cerak. Bi'allam yara'l muqatabu basyat basyarataha min khilaliha. Itu dia dobitnya. Dengan bahawa tak nampak oleh mukhatab, orang yang kita dah hadap ke dia dah. Man tawajjaha ilaihil kalam dah. Kita panggil mukhatab orang yang kita duk berkhitab, duk bercakap, duk buah dengan dia tu duk setara mana. Duk beradak depan, kita panggil mutakallim, dia panggil mukhatab, dia bercakap ke kita, kita panggil mukhatab, dia mutakallim. Lepas dia janggut, kita tengok ke kulit dagu dia tak nampak. Itu dia bi'allam yaral mukhatabu, dengan bahawa tak nampak oleh si mukhatab orang yang jadi khitab bercakap. tak nampak akan kulitnya. Kulit bagi lihiyah kita mik-mik tasamuk. Kulit bagi janggut, mana kulit dagu je di bawah janggut tak nampak. Hitam tak nampak kulit dagu. Tu panggil tebal lah tu. Tak nampak min khilaliha, dari celah-celahnya. Dia panggil khilal. Dari celah-celahnya, celah-celah lihiyah. Tak nampak kulit dagu. Tu menunjuk kata tebal lah tu. Menunjuk kata tebal lah tu. Tu dia. Dia boleh baca dua hasiah jaga. Qauluhu bi allam yara taswirul likauniha katifatan, wa qauluhu al mukhatabu, dia kata bi fathit ta wa kasriha. Boleh buat dua selalu. Baca mukhatab boleh, mukhatib boleh. Ai man yukhatibuhu sahibuha au man yukhatibu sahibah. Betul, boleh baca dua. Dia karena takhatub min aljanib, baik karena takhatub bercakap berbual ni antara dua orang, kata dia dua pihak, habis tu sah baca mukhatab mukhatib tu. Min khilaliha ditepsi ai asnaiha, kita panggil dari celah-celahnya, celah-celah lihiyah tak nampak, itu panggil kan zuhi apa tebal lah panggilnya. Qauluhu al-katifah, tengok situ sikit. Katifah asal orangnya bil mutallatati, baca dengan mutallatah ni, dengan sa'il mutallatah, baca dengan sa, huruf sa yang bertitik tiga. Takut nak baca dengan sa, takut nak baca dengan ba, boleh jadi tu. Minal katifah, dimusta'mil daripada kasafah, kasufa yaktufu kasafah, supa tahura yatuhuru taharah, nazufa yanzufu nazafah. Kita panggil bak ya kelima dalam pengajian tarah. Ni bak tu dah ni, kasufa yaktufu kasafah. Apa makna kasafah? Wahiyani wa ma'naha, makna kasafah tu mana at-takhun wal ghilazu. Makna dia takhan ghilaz, bahasa kita gapo, tebal kasar. Itulah takhan artinya tebal, ghilaz artinya kasar. Kasar dipanggil juga kasar. Kasar. Jadi fa ma'nal katifati, kalau itu makna katifah janguk yang katifah tu mana at-takhinatul ghalizatu, makna yang tebal lagi kasar. Ya ada tiap bulu kita ni ada bulu lembut, ada bulu kasar. Tengok rambut dah. Ada rambut orang tu lembut, ya jamak lo lembut. Ada orang kasar rambut. Janguk buat tu juga ada bahasa lembut, ada bahasa kasar. Tu asal orang bihasabil lughati, dengan sekira-kira asal orang sebelah tu lah. Katifah tu makna yang tebal, yang kasar. Itu asal orang. Tapi wa fassarahal fuqaha'u, dan telah tafsir akannya akan al-katifah oleh ulama fiqah, bima la yaral mukhatabu basyarataha, hak syih kita saat ni. Min khilaliha tu murak, asal makna janggut yang tebal, yang kasar asal orang. Murak di sini ialah dengan bahawa janggut tu sekiranya kalau kita lihat ke dagu orang yang berjanggut tu, tak nampak kulit dagu, itu panggil tebal. Itu dia. Bila tebal hukum tadi fi majlis takhatufi urfan, pada majlis ni tempat duduk berbual, pada uruf. Kita duduk-duduk buah, tahu mana jauh dekat, lebih kurang gini mualah. Dia beradab kecek, dia tengok, tak nampak. Itu panggil tebal. Wa kanat lihyatuhu azimatan wa la yuqalu katifatun, dan adalah janggutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhamir walaupun tak ada sebut belum pada tu, lafzul mai selawat selit tu menunjuk kata dhamir klik ke Nabi. Dan adalah janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam azimatan. Besar janggut dia. Kita nak panggil. Wala yuqalu, dia tak dikatakan kasifatun, tak kata janggut Nabi kasifah ke tak kata. Oh, ini cara beradab lah dah ni. Ni kata ke janggut Nabi, tak kata janggut yang kasifah. Ni sikit beradab bercakap. Kena kata janggut yang azimah. Azimah mengandungi makna mulia. Janggutnya yang mulia atau janggutnya yang syarifah, yang mulia cakap juga. Supaya hadis dak ayat hadis apa muka lah. Adalah Nabi SAW apabila selesai daripada sembahyang, hantar ia akan tangannya di atas ubung. Atas ubung kepala. Lalu tu pelalu ia Nabi atas mukanya hingga kepada lihyatihi syarifah. Hingga pada janggutnya yang dia. Nanti cara tu sapu muka. Dia ada buat. Sapu tak sapu. Tui. Nak belajar cara. Dia nak sapu, sapu malah. Tak. Dia sampai baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azim anil hamma wal hazan. Siapa ke janggut? Kalau ada janggut, ada janggut, nah tu. Tu sapu muka bekas. Tak molek, jadi kena molek. Tu dia. Nak ayat tak? Dia guna kelima. Hanya sampai kepada lihyatihi syarifah. Dia sapu siapa kepada janggutnya yang mulia. Tu dia. Jadi hengonya hadis tapi apa kata dari segi mengaji mutabak dia panggil hadis dhaif eh? Tak hadis dhaif tak kala itu ada setengah tak diamal. Tu lada tu tak sapu kerana penamanya apa yang kata hadis dhaif. Ada setengah amal. Dengan fadha sapu. Tu dia berkata ada selisih tu. Okay, ada sapu sapu tak ada sapu. Dia ada dari pelahi. Tu dia deh. Tapi nak sapu tu dia cara. Jadi buat cuwi-cuwi je. Tek-tek je. Sapu malak serapah kepada janggut yang mulia. Janggut tak ada apa hujur dagu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azim anil hamma wal hazan. Gitu. Tu dia masalahnya. Sebab je kita mengaji tu. Jadi kita tak mengaji ikut ayat. Kata tak leh, tak leh. Sapu muka, bida'ah, bida'ah katik. Dia kata sunat, sunat katik. Jadi kita kena tahu cara-cara kita mau. Baru kita puas hati. Begitu lah. Tak banyak pak turuk tu, dia turuk tu. Hak turuk juga, dia turuk lah kok. baik. Itulah nak ayat kata hormat di segi bercakap, takwi kata janggut Nabi yang kezifah tak boleh gunalah tu, tak boleh panggil jahat adab. Kena kata janggut yang azimah ataupun dengan kata lain janggut yang syarifah, maknanya agung, maha agung yang mulia lah. Oh, tengok beradab dengan Nabi SAW. Bapa tak boleh nak kata kezifah janggut kemak kasar, takwi katalah tu. Lima fihi, kerana barang yang ada padanya. Aifi qawlihi kasifah, pada perkataan kasifah ni gapo? Minal basya'ah, daripada huduh ataupun keji dia panggil. Mulut huduh ni tak sih. Bila cakap dengan orang besar tak beri. Sama kita boleh lagi buah-buah, tapi bertemu orang besar pada kita kena cakap lagu lain lah. Tapi budak panah hormat sama dia duk duk gegel buat nampak orang tua macam besar senyap tu lah. Cacat selain pula dia panggil panah hormat dah tu, dia ada buat semacam begitu. Tu dia dek. Ni pun cara dia panggil tu big masalah hukum adab. Nyuruh sini kata wa kana adadu sya'riha, dan adalah bilangan bulunya, bulu lihyatihi, bulu janggut Nabi SAW, bilangnya semua mi'ata alfin. Itu kata azimah. 100,000 wa arba' tak kena baca sikit ni. Mi'ata, mi'ata khobakana deh. Cara baca nak berhati juga. Wa kana adadu sya'riha mi'ata alfin, 100,000 wa arba'atan wa 20,000. Nasak dia. Itu tepat nyata dengan wa 20. Arba'atan wa 20,000, 124,000. Bi'adadil anbiya'i, dengan bilangan nabi-nabi. kita dah lagi tak dawi dah panggil sekati 2,04,000. Ha, wala ni tak nak faham sebut sekati berapa. Ha, sebab wala ni kecek ambil sekat ribu 9,000 buah naik pergi cukup 10 tak kecek dah selaksa. Kecek 10,000. Bila dia sebut selaksa lagi dah faham laksa bu laksa no. Ha, gitu tak? 8,000, 9,000 selaksa. Jari-jari kecek lah. 10,000, 20,000 walhad. Selaksa, 2 laksa, 3 laksa. Kalau ke atas dah kecek lagu tu lagi. Masih apa ni? Sen. Dia tak kecek, sipan. Wakiyah tak Melayu tu sipan. Suka dia rasa dia. Berapa membeli sipan? Berapa sipan? 10,000. Ho, aku tak kecek gitu. Sen. Oh. Tak gitu kan? Amun. Amun. Sen pun dah off. Lerok habis. Ha, sen tu. 100,000 kita panggil lah. Selaksa. Sekati. Ha, sekati. Ha, tu jari kita kecek deh. Laksa dengan kati tak ada kecek dah kita. Bakal. 10,000. Nak kisah apa? 90,000. 100,000 kecek lah tu. Ha, kalau tu. Hak-hak penama siya. Mun. Ha, deh. Tu selaksa. Ha, 100,000 kita dia panggil sen. Ha, sekati. Sekati. Tak ada kecek dah kita. Haa, betul lagi tak jauh masih ada. Sekati 2,04,000. Kita panggil lah ni 124,000. Itu bilangan Nabi-Nabi kama fi riwayatin. Sebagaimana ada pada satu riwayat, bilangan Nabi itu 124,000. Maka bilangan janggut Nabi SAW 124,000 orang. Haa, tu kata azimah. Tak panggil tebal, tak panggil kasifah. Ah, wallah alam la tasapo billah. Wala tu. Ha, de. Ha, ha, dia di sini. Nah, tak bisa temu ni. Hmm, kata bilangnya jaguk Nabi sampai 124 ni temu. Ha, ada tak dia ambil tu berkali. Ha, wallah alam. Ha, itulah hubung kait dok kecek masalah janggut. Asal kita dok bercara ambil ais maya basuh muka. Apa bulu-bulu yang ada pada muka tu wajib sapa air habis. Kecuali yang tebal, yang lebat pada masalah janggut dan dua tali tudung bagi kita orang lelaki. Ha, habis. Hunuklik wa amma lihyatur rajulil kasifatu muqtada khobar tak ada lagi. Faya kufi ghaslu zahiriha. Itu jumlah khabar lihyatu diserta dengan amma. Kita dah katakan dah muqtada diserta dengan amma. Di khabar kena serta dengan po. Alah yang dah kata deh. Wa amma lihyatu faya kufi. Dia tak kata ya kufi saja. Faya kufi ghaslu zahiriha. Kalau kita jawi kita nak buat ibarat nak kata maka. Kalau tak buat maka tu, dia tanya mana makor mana ni. Ha, sebab di muktada ada pun hanya bila dia ada pun gitu dia kena ada makor. Kalau tak ada nak terkedi. Ha, misal kalau kata ya kafi ghaslu jumlah jadi apa tu? Khabar. Khabar pada lihya tu. Apa mana kaedah kata muktada serta dengan amma diserta dengan fa kena tanggo tahzah. Tahzah no? Ai fa huwa yakfi nak terkedi gitu. Ha, supaya tak tak apa, tak punah kaedah. Ha, ingat taruh lah. Jalan naik ibarat pun kita kena jaga. Walaupun kita faham masalah dah pun. Bikhilafil khafifati. Ha, bikhilafil lihyati. Ha, lihyatihil khafifah. Bersalahan janggutnya. Janggut lelaki yang yang jarang. Apa dia? Ha, bobek. Wahia khafifah tu. Ma barang. Yaral mukhatabu basharataha, iaitulah barang. Ha, murak dengan barang di situ juga kena klik pada khafifah janggut tu lah. Ha. Dia kalau kita tengok di takrir, bertengok di takrir kata kana wahia ayil khafifah. Wa qaluhu ma yaral mukhatabu dhabit wa tadilah bi fathhi ta wa kasriha kama taqaddama. Wa qaluhu basharataha tu klik mana? Ayil basharatan lati tahtaha. Itu dia takrif. Arti kulit yang di bawahnya. Nyo tu rojak kemar, tak ada jaga situ. Ha, rojak kemar. Murak dengan mar tu kena kelih ya. Siapa yang pakai mu'annah? Ha, wahiyya al-khafifah ma barang janggu lihyah yaral mukhatabu mukhatibu, yang nampak oleh orang yang berkhitab ataupun orang yang dikhitabkan tu nampak akan basyarataha harajak ma akan kulit nyonyomak ni kulit yang di bawah nyonyomak. Ha, okay, kita duduk mengaji kata ma isimusul mustarak mu'annah pun kata ma muzakkar pun ma. Ha, tu dia. Ha, tak kala itu fayajibu isalul ma'i. Ha, bila jaruk janggut tu yang jarang, maka wajiblah ai alal mutawaddi tadi, wajiblah atas orang yang ambil wuduk tu wajib apa? Isalul ma'i, menyampaikan air, menyampai li. Ha, li dengan mana ilah? La dengan mana ilah panggil. Menyampai ila basyaratiha, kepada kulitnya, kulit bagi al-khafifah. Apa tadi? Kulit yang di bawah janggut yang jarang tu kena sampai. Satu lagi, wa bi khilafi lihyati imra'atin wa khunsa. Ha, kita tahu dah saat ni hasiah baju riwayat dah saat ni. Ha, saya kata dan makda wajib, maka wajib oleh menyampai ha, bersalahan janggut perempuan dan khunsa. Fayajibu isalul ma', maka wajib oleh menyampaikan air li basyaratihima, menyampai kepada kulit bagi keduanya. Lihyah mar'ah wa kunsatan itu walau kasufa, masalah tasnya. Dan jika tebal kedua-duanya, lihyah mar'ah wa kunsa, janggut perempuan, janggut lelaki, janggut khunsa tu, walau tebal sekalipun kena sapa air. Inilah dia hasiah tulung dia. Auluhu fayajibu isalul ma' li basyaratihima ay li nudrati zalika, kerana jarang, kerana nadi, kerana jarang oleh demikian itu. Demikian mana tu? Jarang oleh demikian itu, demikian al-mazkur min lihyah til mar'ah. Nah, jarang oleh yang tersebut daripada janggut perempuan, berjanggut ni jaranglah. Pasal tu kalau ada pun hukum pun tak ada. Kaedahnya an-nadiru wujuduhu kal adam ma'a kaunihi, serta keadaannya pakai dhamir syan, serta keadaannya yundabu lil mar'ati, disunatkan bagi perempuan di laung-laung. Tak asal yundabu, di laung-laung, diseru, dipanggil, yakni disunat bagi perempuan, perempuan yang berjanggut tu, izala tuha, menghilangkannya kan lihyatiha, disunat menghilangkan janggut fardu. Kalau ada janggut pun sunat buat, tak suka kita orang lelaki, kita orang lelaki kata setengah haram, kata setengah makruh. Itu dia. Perempuan sunnah, sunnah menghilangkan janggut. Pasal li'annaha, kerana bahwasanya lihyah, lihyah mar'ah ni, janggut perempuan dia panggil muslatun fi haqqiha, dia panggil muslah. Muslah ni panggil huduh. Supaya juga cukur rambut perempuan dia panggil muslah. Muslah, huduh. Tengok dia huduh. Ha, tiap hari tiap lagi boleh jadi kot tu. Orang Cina cukup kepala ke jatah taruh kat kat punggung. Dia tak boleh duduk dia gitu. Dia tak sedap duduk. Dia kena duduk tukar-tukar, ubah-ubah. Ha, al-alamu mutara jiru kan. Ha, tu dia. Ha, baik. Itu dalam hukum kitanya, kalau fardu kedai perempuan berjanggut, disunat cukup. Tak boleh duduk taruh, tak boleh taruh, duduk. Ah, tengok. Nah, jadi pendek kata bagi huduh ni syarak tak beri. Ah, sebab tu kata dia suruh jaga supak, dia suruh duduk dalam supak gitu. Dia selah jagalah tu. Tapi orang lain ni suka huduh. Tengok rambut macam-macam jadi. Kejut memang halal lagi ada ada. Aku pesan mana Allah, tak pandai nak panggil kita orang tua. Tengok tak reti lah. Jalur tahu lah, kau tak bulu kening, tak bulu kelupuk mata, tak tahu dah. Nu contoh tu ayah ada nu. kita tinggal tu wayang hak Islam kita ni, ambil tu wayang lain mari. Habis punah jalan buat mana? Akal dok kena belah-belah. Ambillah, ambil dia mudah terima. Apa timbu hak moden baru timbu ambil pasal akal kita dok rosak belah-belah. Dan ketung tak ada ketung ke apa tak tahulah. Ha, akal dok kau kurang hak nu mari suka sama tu buat pasal baru tiru. Ha pasal akal dok kau kurang cerdik anak dia. Allah na'udzubillahi min zali apalah bala daripada Allah Subhanahu wa taala semua tu. Nah, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Baik, walau bagaimanapun kita tuku kepada agama syarak, semoga kita selamat. Ha, kita kena duduk bawah terbiah guru, insyaallah kita selamat. Tapi kalau tak duduk di bawah, ha, tak tahulah. Banyak sangat penangkapan, banyak sangat sahabat datang pada hadis, segala dia suka menangkapkan dia sesat daripada kawan. Kambing duk butu seorang dia terkeh tu. Ah, nah. Mana kata kita terpencil daripada ajaran didikan agama ke, kena tangkaplah di serigala dia panggil. Ah, nah. Allah na'udzubillah min zalik. Kadah hari ni gak susah. Nah, susah. Ha, ni zaman. Aku dapat lagi macam mana pula. Ha, deh. Ha, ni kita mai tengok. Jadi makna syarak bila huduh dia tak beri. Ha, tengok perempuan berjanggut ni huduh lah. Ha, misal, oh, tak boleh nampak gaya lain. Perempuan nak hidup gaya perempuan. Lelaki gaya lelaki hebat. Ah, ha, okey ikut huduh. Ah, ha, nanti dah pelan jadi ikut huduh tapi tak ada arah hati kena nafsu amarah kena tak ada arah. Orang kata huduh murid. Ha. Tu dia nah. Dah kita berasa molat. Orang kata huduh murid lalu ah. Ha, ah, kok orang kata huduh tu? Ha, kita kata huduh payah kita kena murid lah juga. Ha, bab tu kita kena apa dia ricih lawakan jihad nafsu kita tu wicrah tu jihad tu sebutik. Oh, baru kita kena ha syarat bila huduh huduh sungguh tu dia. Baik. Ha, tengok ilat pasal tu, pasal disunatkan apa dia menghilangkan janggut kan huduh dia panggil huduh. Dan pula bila kita mengaji bab haji, kita orang lelaki disuruh cukur atau gunting. Ha, tetapi afdalnya cukup sebab Al-Quran sebut muhalliqina ru'usakum wa muqattirin. Tu hasbuk gu cukup dulu. Ha, orang dalam haji umrah bila nak tahalluq cukup. Ha, lepas tu dan menggunting. Ha, nak ayat tu boleh dua cara. Cukup tak apa, gunting pun tak apa. Mana afdal weh? Afdal cukup. Adapun perempuan haram cukup. Ha, apa? Huduh. Ha, ilat tu juga. Ulat tu juga. Tak boleh cukup. Ha, kita lelaki afdal cukup. Ha, dia tawah se'e sudah cukup. Afdal pada guting kena-kena. Oh, tu dia. Dan Nabi doa pada orang cukup 4-3 ganda. Doa pada orang guting seganda. Ha, ini besar cukup. Ha. Perempuan tak boleh haram. Kerana huduh. Ha, gitu. Dia tak beri huduh. Tak beri syarat. Tak beri huduh. Tapi nafsu kita suka ke huduh. Tak ada arah-arah lah. Ha, wikna nafsu tak apa. Ah, panjang lagi tu deh. Obikila pilih yatim ra'atin wa kunsa fa yajibu isalul ma' bi libasyarati ma' walau katufa. Sikitlah kita pergi habis sarah. Wala budda ma'a ghaslil wajhi, dan tak dapat tidak serta basuh muka itu tak dapat tidak min ghasli juz'in, daripada basuhkan juzuk sebahagian sedikit minar raksi daripada kepala. Kita panggil wilajak sikit. Kalau kata kek sekat ni, kita lakuh yang makan kek sikit. Ha, misalnya muka kita ni has kat gigi rambut duduk sini. Ha, ni ni kek dia. Lepas tu kita lakuh sikit. Ha, tu tak dapat tidak wilakuh makan kepala sikit. Ha, tu maksudnya wilakuh makan kepala sikit. Ha, tu hak balik atas, hak balik bawah pula. Warraqabati. Ha, min ghasli juz'in minar raqabati. Ha, ambil sebahagian daripada leher. Ha, leher. Ha, sekat dagu. Ha, ni sekat tulang gerahan. Tapi we makan leher sikit lah, kita boleh ajak pas bawah sikit. Ha. Lepas tu, wa ma tahtazzaqani. Dan barang jadi bawah dagu. Ha, ni dagu. Lepas tu di bawah dagu ni. Ha, ni bawah dagu mata tazaqah khasa ni ni. Satu bilik ni yang muka dekat sini lagi ni ni. Ha, kita pergi makan sikit ni. Ni leher panggil raqabah. Ni makan raqabah sikit. Sini makan dagu, bawah dah dagu. Bawah dagu. Dagu tu lah muka bawah sikit. Ha, tengok tu supaya apa tu? Nak wis sempurna hak wajib lah. Ha, masalah ilat kata mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Masalah kan dah tu dah tu. Nampak tu ha? Dalam hasiah dia kata ai litahaffuqi ghaslihi, supaya nyato basuhnya, basuh basuh wajah. Ha, kali tetap heret wilajak sikit dia rasa tak sedap, eh habis kedak kek muka tu eh. Makan habis kedak kek muka, lalu tu kita heret tarik lepas sikit, tak ada awet dah. Tahaffuq nyato dah lah, kerana supaya nyato oleh basuhkan yang ke wajah. Amin babima la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Masalah kan dah tu. Baik. Ha, selesai dah lah kita. Wasalitu ghaslul yadain.